السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله شكر كتبه الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى لنا سمعتم تكسي سيامه الله سبحانه وتعالى بغي lagi pada kita kesempatan untuk kita teruskan kehidupan kita atas muka alam ini dalam usaha rangka kita, perjalanan kita menuju kepada tempat sebenar yang kita akan kekal selama-lama, iaitu akhirat. Di mana inilah sebenarnya tempat yang kita semua sedang tuju. Walaupun kita turun rumah tadi nampak datang ke surau An-Nur, ada orang mungkin nak pergi ke surau masjid lain, ada yang ada urusan lain, nampak turun rumah pergi ke satu-satu destinasi, tapi hakikat sebenar kita semua menuju satu arah saja, iaitu kita sedang menuju kepada negeri yang abadi, yakni akhirat, yang bermula dengan tibanya saat janji ajal kita, kematian kita, maut kita. Maka itulah bermulalah akhirat bagi kita, alam akhirat bagi kita. Jadi bila Allah SWT masih lagi izinkan kita buka mata pagi tadi, subuh tadi, kita masih lagi dapat teruskan, dapat lagi hadir kat sini, ya, maka ini satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi kita syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Dan kita syukur kepada Allah, sama kita pun ada tetamu jauh kan, kita kena muliakan tetamu. Dan ada hajat, semoga Allah SWT beri pada kita kelapangan dan kemampuan lah untuk kita bantu saudara-saudara kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang mertua subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ni duduk, masih duduk dalam hijrah lagi ni. Dan dah habis dah ceramah hijrah? Habis dah? Tak habis lagi? Ada lagi ceramah hijrah ni. Dia lagu tu lah di Malaysia ni. Dia bulan tak banyak, 12 bulan je dia ada kat Malaysia pun. Dia kat mana-mana pun 12 bulan. Ustaz mengajar pula sebulan sekali. Kan? Jadi bila masuk bulan hijrah, dia pun nak juga cakap lah pasal hijrah. Walaupun mengajar fiqh pun nak kena cerita juga pasal hijrah ni. Kan? Hak forum perdana apa semua tu memang cerita hijrah dah. Tak ada cerita lain dah ni kan. Duk kupas lah waktu kau ni lah. Habis modal dah nak kupas. Kan? Jadi itulah tiap-tiap tahun sambut apa ma'al hijrah ni kan, tiap-tiap tahun. Ada tak tahun nak kita miss, kita tak sambut? Mana ada, memang kita takkan sambut lah kan. Dan yang paling penting hijrah ini ialah bila satu Muharram kita cuti, itu hak paling penting. Hak lain tu nombor dua. Hak mula-mula sekali yang menunjukkan kepentingan yang teramat sangat, kita dapat cuti. Kalau kena pula hari Jumaat, bagus kan. Kena hari Ahad pun tak apa, sebab dia ganti hari Isnin pula kan. Kalau kena hari Isnin pun okey kan. Jangan hari Sabtu, sakit hati pula jadi kan, sebab tak ganti kan. Allah, apa pasal lah tahun ni kena hari Sabtu, rugi aku kan. Kalau tak boleh balik kampung dah, ni cuti-cuti sekolah pula ni kan. Jadi tuan-tuan, tak apalah, yang nak sambut kita sambut tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama lah, kita jangan sampai terlupa apakah sebenarnya yang kita nak ikat, nak ingat dan nak ikat diri kita daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Tiap-tiap tahun ni duk sambut ni, habis acara dah. Dah tak tahu nak buat macam mana lagi nak sambut hijrah ni. Habis dah, kreativiti pun tak berapa nak jalan dah. Pak Ustaz hak tukar ceramah pun pening lah. Ha. Dia macam Ramadan juga. Saya hari tu dijemput ke bulan Ramadan tu. Ke Sungai Buaya. Tahu Sungai Buaya? Sungai Buaya saya pergi. Malam, malam banyak malam dah. Belah-belah dah lah. Ya. Tanya lah. Oh, selalu kau buat tazkirah kat sini? Alhamdulillah Ustaz. Oh, ni saya ni orang yang keberapa dah. Oh, malam ni berapa ibu, malam keberapa dah Ramadan ni? 16. Ha, Ustaz yang ke 16 lah. Mana dia tiap-tiap malam? Oh, saya dah termenung lah. Ni saya nak syarah apa lagi? 16 kali syarah lah ni pasal Ramadan. Nak cerita pasal apa lagi? Ya. Ha. Kecuali kalau penganjur tu dia susun tajuk, tak apa. Ha, malam pertama kita bagi Ustaz ni cakap ni tajuk dia. Kedua, ketiga, keempat kan. Ha, okey. Kita maknanya Ustaz ni dia terpimpin lah sikit. Tapi insyaAllah kalau agama ni walaupun kita mungkin pernah dengar, semoga-moga kita jangan tutup hati kita daripada dengar lagi dan lagi. Kenapa? Agama ni memang benda yang sama kita akan dengar. Tak, kalau kita baca Fatihah tu dia tak ada. Tahun lepas ayat lain, tahun ni jadi lain ayat dia, tak ada. Hak tujuh ayat tu lah, semua lagu lah berubah sikit. Kan, mai ikut imam ni macam-macam sudah bunyi kan. Mai ikut imam ni bunyi macam masyari, gulok. Apalah yang tu cerita lain. Tapi ayat hak tu jugalah. Kan, ayat hak tu juga. Agama ni memang kalau kita baca Quran, 6,000 ayat, 6,326 tu macam tu lah ayat dia pun. 1,400 tahun lepas lah. Macam itulah ayat dia. Jadi maksudnya kita jangan sehingga Allah tutup pintu ilmu daripada kita disebabkan kita kata sepatah ya. Aku tahu dah. Aku tahu dah Allah tutup tu. Sebab itu kita kena dengar lagi dan lagi, lagi dan lagi. Yang kita kena tanya setiap kali kita dengar ialah bukan banyak mana dah aku dengar. Tapi yang kita nak tanya ialah aku amal dah tu. Aku amal ke tak lagi? Aku tahu dah ni. Aku dah ambil iktibar dah. Aku dah apply dah dalam kehidupan aku. Ha, itu yang penting. Dan itu yang penting. Ini kebetulan saudara kita ada datang nak minta apa derma dan sebagainya. Kita dengar hadis tentang sedekah ni. Lama mana banyak mana dah. Kita dengar ayat Al-Quran yang kata satu infak dia lah Allah SWT ni. Seperti satu tumbuhan yang ada 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji keluar, maknanya 700 kali ganda lah. Paling kurang. Tapi ada tak aku ni, tiap-tiap hari aku dapat sedekah. Tiap-tiap hari aku dapat infak. Weh, mana nak cari duit? Bagi dah, kucing pun infak lah. Allah tak nak pula syarat sekurang-kurang infak itu 50 rial. Ada? Tak ada kan? Tak ada. Bahkan Nabi sekarang kata, walaupun dengan sebelah biji tamar pun, kau sedekahlah supaya terhindar daripada neraka. Buah tamar kat kita ni mahal lah juga. Kalau tanah Arab zaman Nabi di Madinah, buah tamar ni macam buah kat kita ni apa? Buah jambu ke? Tak? Tengok jatuh kan? Duk tengok jatuh kan? Tak ada siapa nak kutik pun. Tu jambu hak banyak biji tu kan? Hak gigi tu antara dua. Sama ada dia terbelah atau gigi patah. Antara dua kan. Jangan jambu kalau tak ada biji tu. Tu mahal dah juga. Rumah ni biasa. Sebelah rumah hari tu saya bawa balik daripada haji. Masa di Jeddah. Kawan saya bawa pergi rumah. Dua pupu dia. Sepupu dia lah. Rumah sepupu dia. Di Jeddah tu. Pergi-pergi je terus tanya, mana pergi pokok kurma banyak-banyak? Tebang habis dah, tinggal dua batang tu je. Maknanya, kurma ni tanah depan pintu ya. Tak ada apa bagi dia. Maksudnya, kalau sampai Nabi SAW kata, hindarkanlah, jagalah diri kamu daripada neraka ni. Walaupun dengan usaha hanya sekadar sedekah sebelah bibit tamar tu, buatlah. Soalannya macam tu. Benda yang tak ada apa lah. Kalau dah sampai tahap bagi buah sama ni kan. Maknanya benda yang terlalu common sangat. Di Madinah pada zaman itu. Tapi Nabi SAW. Kita dah dengar. Ustaz dah syarah banyak kali dah. Kan? Baca Quran. Khatam setiap tahun. 2 kali khatam kan. Kau tak khatam? nampak tengok saya lain macam. Sebab Imam Abu Hanifah kata hak Al-Quran ialah dikhatamkan dua kali setahun. Kalau tak tunai hak dia, kena dakwah juga. Allah Ustaz, saya nak menghabis satu muka sejam. Nak menghabis satu muka sejam. Tak habis tak apa. Janji baca. Memang baca hari-hari kan. Hari-hari. Satu jam setengah muka. Cukup setahun baru tiga juzuk. Tak apa boleh jawab dapat Allah. Ya Allah, aku ni memang sangkut-sangkut tak lancar lagi. InsyaAllah tahun depan lancar. Masalah hak lancar ni macam mana? Takkan nak tunggu Ramadan je. Alhamdulillah Ramadan tu nampak rajin lah sikit kan. Puluh kehidupan bawa Quran. Habis tu habis Ramadan, simpan Quran tu lah. Ramadan tahun depan pergi beli hak baru Quran. Sebab apa tak jumpa cari dah hak simpan tahun depan. Duduk tahun mana. Pergi beli hak baru pula. Ingatkan beli tu sebab apa? Dah. Aku pun lupa dah tangan no, dah aku letak hari tu Quran dah. Jadi beli hak baru pula. Ingatkan semangat nak sambut Ramadan ni beli hak baru. Beli tantan. Ha, jadi kita jangan duk tanya berapa kali. Hak tu cerita ni lagi. Habis tu kalau kita dah buat hijrah ni, ada nak cerita apa lagi? Ha, ni soalan saya. Siapakah yang mengiringi Rasulullah berhijrah? Sila jawab. Ada orang tak tahu lagi? Tahu dah lah. Tapi tahun depan, satu Muharram, satu empat, tiga empat tahun depan, kita cerita lagi. Panggillah ustaz daripada sebesar-besar ustaz, sampai hak baru ustaz. Kan? Suruh-suruh ceramah, suruh-suruh kuliah, suruh-suruh cerita, keluar balik. Rasulullah dengan Abu Bakar begini, ya. Baca hak tu, baca hadis ni, baca. Benda yang sama kita akan ulang dan ulang. Semua kita tahu. Di gua apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselindung? Siapa yang boleh jawab angkat tangan? Adik nak jawab kan nampak senyum lain macam kan. Oh terus terhilang senyum. Tadi nampak senyum soalan senang je tu dia kata. Tiba-tiba terus jawab hilang soalan tu kan. Tuan-tuan. Gua tu semua kita tahu cerita gua tu. Sebab apa tiap-tiap tahun? Memang tiap tahun. Dan bila kata hijrah, tak ada cerita lain. Nah, memang kita akan cerita tu lah. Soalan lagi. Oh, jenuh soalan. Kat depannya tak berapa senang dah nak duduk ni. Tak asyik kena soal lah. Soalan lagi. Bilakah sebenarnya hijrah itu berlaku? Peristiwa hijrah ni bila berlaku? Bulan apa? Siapa tahu angkat tangan? Tak ada orang tahu. Siapa tak tahu angkat tangan pun tak angkat juga. Jadi antara tahu dengan tak tahu, tak tahulah kan. Bukan bulan Muharram. Hijrah berlaku bulan Safar. Rasulullah settled down di Madinah 12 Rabiul Awal. Rasulullah settled down di Madinah. Bukan bulan Muharram. Bulan Muharram tu bulan pertama dalam kalender Hijri. Ada orang tu banyak saya duk soal-soal. Yelah saja tanya-tanya lah. Nak tahu lah kan. Duk soal-soal tu. Oh Muharram. Confident pula tu. Muharram. Sebenarnya Muharram bukan bulan bermula. Maknanya kalau kita betul nak sambut hijrah ni kena tunggu bulan Safar. Rasulullah duduk Quba lama. Sebelum Rasulullah pergi Madinah, patah balik pergi Quba duduk sekejap lagi, lepas tu baru betul-betul 12 Rabiul Awal tu barulah Rasulullah betul-betul masuk ke bandar Madinah, kota Madinah, dan settle down kat situ. Lepas tu kita macam yang kita dah tahulah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke situ. Kan? Cuma kita dalam duk cerita tentang hijrah ni kadang-kadang kita sampai terlupa mungkin bahawasanya hijrah itu bukannya Rasul saja yang berhijrah. Bukan baginda sallallahu alaihi wasallam saja berhijrah. Kalau kita ni betul-betul nak faham semangat hijrah, kalau kita ni betul-betul nak tahu ruh kepada hijrah itu, maka kita kena tengok hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. point yang jarang kita nak perasan. Sebab ialah ceramah sejam memang tak sempat nak cerita sahabat lah. Setakat hijrah Nabi ialah. Kan? Oh, Nabi turun malam tu orang kepung rumah dia. Dia pun panggil Sayyidina Ali. Hang duduk sini kan. Tidur tempat aku ni. Lepas tu dalam riwayat tu kata Rasulullah pun ambil tanah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Itu memang kita hafal lah pasal Yasin kan. Oh, Nabi badil semua tidur habis tak sedar. Nabi SAW keluar pergi rumah Abu Bakar. Kita pun bagus ayat ni kan. Bila ada roblox ya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dah lah boleh nampak kereta je berjalan, orang tak nampak kat dalam tu kan. Itu bukan tujuan dia, tuan-tuan. Kan? Walaupun kadang-kadang jadi juga. Jadi juga. Betul. Saya pernah cerita kan, masa student day lah, masa saya jadi student dulu. Bawa motor lesen tak ada, motor pinjam. Bonceng pula. Kan? Yalah, asrama duduk kat bangsa. Mengaji kampus kat Seksyen 16 PJ tu. Lalu kok itulah jalan lebuh raya persekutuan tu kan. Dia ada jalan motor. Ha nak kena aku mana tadi? Pada roblox tang situ. Nampak tongkat hikmat kan. Otak aku dah kena lah lah. Ni kan. Dalam motor pinjam. Dah lah teringat. Teringat Nabi hijrah juga. Wajah Allah. Mimba ini idea yang sadar. Tapi alhamdulillah. Sampai tang raya tu. Dia tidak gini. Gitu jadi. Terus kan? Terus. Kita pecut tak pandang belakang dah. Jangan pandang belakang dah. Terus je lah kan? Sudah sampai dah lebuh pantai dah. Barulah pusing tengok dengan kawan hak tu bonceng belakang kan? Kalau nak kena aku, hak kena dulu. Kita terlebak kan? Mungkin terdesak-terdesak jadi kot kan? Ya, kalau ada jalan lain saya kena dah, tak ada nak boleh nak buat apa dah, memang kena pergi jelah kan. Jadi kita tahu dah yang tu. Tapi kita terlupa nak menghayati, kita terlupa nak kaji, nak gali, nak selidiki, nak tatap, nak baca, nak hayati tentang hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ramai mana dah para sahabat berhijrah. Jadi perkara ni pun kita nak kena faham. Sebab kalau kita nak faham sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahu tak mahu, suka tak suka, kita kena mendalami kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada perintah daripada Allah supaya kita ikut para sahabat. Ayat hak ikut Nabi kita tahulah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mayuti'illah wa rasulah tu semua kita tahu. Ayat untuk taat pada Rasulullah, ayat untuk kita ikut Nabi SAW. Tapi macam mana ayat yang Allah SWT menyatakan supaya kita ikut juga para sahabat? Surah At-Taubah ayat 100. Ni assignment. Saya kan suka bagi assignment kan? Kerja rumah, balik buka Quran, buka terjemahan, buka tafsir, Taubah ayat 100, Allah SWT kata wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu. Golongan yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin ansar ni? Sahabatlah. Walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu saya pernah cerita. Kita hari ini kehidupan kita tidak berapa mesra dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita panggil anak kita seorang umur 10 tahun ke umur 12 tahun lah. Try panggil tengok. Abang, senaraikan 10 nama sahabat Nabi. Cukup tak cukup anak kita bilang? Jangan kata anak, pok pun tak berapa cukup. Saya pernah buat tu. Masa duk bawa training-training apa semua tu sajalah kan. Nak try test tengok kan. Senaraikan 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, mula-mula tu lajulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Oh, itu memang lajulah empat tu. Kan? Lepas tu termenung sikit, Bilal. Lepas tu teringat lagu Hijaz pula, Hanggalah kan. Lagu tu jelah duk teringat tu teringat gitu jelah kan. Lah tak cukup juga 10. apa jadi? Buh Abu Nawas. Tak, ni cerita benar. Bukan saya rekod dah. Memang Abu Nawas dia tulis. Sahabat Nabi Abu Nawas. Kenapa? Kerana kita tidak didik diri kita, masyarakat kita, kita tidak mesra-mesrakan kehidupan kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Taala kata apa? Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat diihsan dengan sebaik-baik ikutan, apa ganjaran dia? Apa upah dia? Apa balasan dia? Radiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Dalam satu tafsir dia kata, ayat orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baik ikutan ni terbuka sampai hari kiamat. Golongannya terdahulu daripada Muhajirin dan Ansar, habis dah. Tak ada orang dah boleh jadi Muhajirin Ansar, tak ada dah. Itu dah tertutup ayat tu. Itu untuk para sahabat saja. Tapi yang bahagian kedua ayat tadi, orang-orang golongan yang mengikuti para sahabat ini sampai hari kiamat masih terbuka. Maknanya tuntutan itu ada pada kita. Selagi kekal ayat itu di dalam Al-Quranul Karim sampai hari kiamat, itulah tuntutan yang. Jadi macam mana kita nak ikut kalau kita tak kenal? Betul? Betul tak? Macam mana kita nak ikut kalau kita tak kenal? Sebab tu kita kena kenal-kenal. Kita kena mesra-mesrakan diri kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kena kenal sahabat ni macam mana, orang dia macam mana, kehidupan mereka macam mana, perjalanan hidup mereka macam mana, sifat-sifat mereka macam mana. Sahabat dia macam kita juga. Ada kaya, ada miskin, ada orang alim, ada orang biasa saja, ada orang saudaga, ada hamba pun ada. Kita ada kat sini hamba orang. Ada? Tak ada nak? Alhamdulillah. Tak ada, kita tak ada jadi hamba, tapi sahabat ada yang jadi hamba orang. Kau penganggur ramai mana? Kau tak ada rumah. Ashabus Sufah duduk masjid ya? Duduk masjid. Kalau ni masjid ni belakang tu tempat dia. Dia ada satu pangking pula kat belakang tu untuk Ashabus Sufah. Kalau di Masjid Nabawi tu ada tempat tinggi sikit daripada kawasan asal. Jangan ambil kira apa persadah tu. Masjid asal tu raudah sikit kat belakang tu sikit. Ha, tak ada pi. Jadi itu yang kita nak kenal, yang kita kena tahu. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar baginda, tetapi hijrahnya baginda ini adalah simbol kepada hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Jadi kita kena tengok pengorbanan, kita kena tengok perjuangan, kita kena tengok apakah yang telah para sahabat lakukan nak menjayakan perintah berhijrah ini. Akhirnya orang hurai pasal hijrah ni macam-macam lah. Daripada hijrah ni dia boleh jadi sampai transformasi. Betul? Tak percaya juga lah. Tengok kan. Forum-forum. Apa yang kat ni lah. Pangkat tinggi-tinggi sikit ni. Dia hurai daripada hijrah tu dia boleh jadi sampai jadi transformasi. Kan? Mana orang yang melakukan hijrah ni dia panggil transformer. Sebab transformasi. Kalau orang hijrah, nama dia muhajir. Orang yang melakukan transformasi jadi transformer. Tak betul lah. Betul lah tu. Tak apalah, itu kita panggil mengambil iktibar. Kita mengambil iktibar. Tetapi kalau kita betul-betul nak faham hijrah ni, kita simplifikan pemikiran kita. Jangan duk pening-pening sangat konsep tu, konsep ni jangan duk pening. Ambil, baca macam mana Nabi hijrah, baca macam mana sahabat hijrah. Itulah hijrah. Apa bentuk yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam nak menjayakan perintah hijrah ini sehingga kalau kita belajar akidah sekalipun, tuan-tuan puan-puan, para sahabat ini dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah adalah semuanya adalah hudul. semuanya adalah adil di sisi Allah Ta'ala, maka kita tak perlu nak cek peribadi mereka. Semuanya Allah radhiyallahu. Tapi di kalangan mereka tu ada tahap dia. Masing-masing pula. Contohnya ke antara Muhajirin dan Ansar. Mana lebih mulia? Muhajirin. Ha. Dalam Muhajirin tu pula ada pula peringkat-peringkat dia. Dan ini dibahas. Kena anda tahu. Asyarah mubasyarah siapa dia? 10 orang yang dijamin syurga. Jangan kita faham pula 10 orang tu yang masuk syurga. Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia buat satu kesimpulan fatwa dia. Dia kata seluruh para sahabat adalah ahli syurga. Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia kata seluruh para sahabat adalah ahli syurga. Kalau kita ni ada hati nak masuk syurga, maka kenal-kenallah dengan ahli syurga. Kita cuba tengok kehidupan mereka. Cuba tengok sifat-sifat dia macam mana. Supaya kita pun dapat tadi ikut. Kalau kenal pun tidak, macam mana nak ikut? Tak. Sebab tu kita mesra-mesrakan. Kat rumah tu bagi ada buku-buku pasal sahabat Nabi ni. Banyak. Tadi baru tadi saya tengok satu buku tu 100 tokoh di dalam dakapan Rasulullah. Tajuk dia lebih kurang gitulah. Mana ada 100 orang, dia ceritakan 100 orang peribadi para sahabat ini. 100 orang daripada dia mula masuk Islam sampailah meninggal. Ada nama tu kita tahu, ada tu kita pun tak tahu. Kalau ustaz pun tak tahu. Tak start ni wallahualam lah. Kan? Tapi kalau kita katalah kita contoh, kita disiplinkan. Setiap hari satu kisah kita baca. 100 hari habis 100 orang. Kan? Beli pula kitab lain. Kisah para sahabat ke, hayatul sahabat ke. Ni macam kitab ni, kitab hayatul sahabat. Satu jilid baru, dia ada 3 jilid. Oh, boleh tahan baca. Kalau satu hari satu kisah, insyaAllah 30 tahun habis. 3 jilid. Tak ada masalah. Sama ada orang baca tu habis dulu atau kitab tu habis baca. Tak tahulah. Wallahualam. Tapi tak apalah, maknanya kita setiap hari satu kisah. Setiap hari satu kisah. Masya Allah. Alim kita tentang kehidupan para sahabat. Jadi kita pun tahu. Bila sebut hijrah, kita terbayang. Oh, macam mana Abu Bakar hijrah. Umar hijrah macam mana. Osman hijrah macam mana. Ali hijrah macam mana. Ni kalau anak kita tanya, abah-abah, Sayyidina Osman dia hijrah macam mana? Dia naik unta lah, betul lah. Kita nak jawab apa? Kita pun tak tahu. Yelah, dia tahu Abu Bakar, Rasulullah, selalu orang duk cerita. Umar mungkin pernah dengar. Kan, Sayyidina Umar hijrah macam mana? Dia seorang je yang jenis tak ada, duk sembunyi-sembunyi ni. Pergi kat Kaabah tu, oi, orang Arab semua, Quran dengar sini. Aku nak pergi Madinah ni. Aku akan keluar daripada rumah aku pukul sekian dan lupuk jalan sekian. Kalau ada siapa-siapa hak rasa nak jandakan bini, nak yatimkan anak, tunggu aku kat simpang tu. Oh, muda. Kira istihar. Itu style normal punya style. Apa terus? Yang tu mungkin kita pernah dengar. Tapi bila tanya Osman, muda. Tak apa nak lepas lah. Jadi kita nak kena ni. Sahabat ramai dan para sahabat Muhajirin ni ramai. Dan mereka telah berhijrah menyebabkan mereka mendapat layak mendapat title Muhajirin. Contoh, pernah tak kita dengar macam mana hijrahnya Suhaib? Seorang sahabat nama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ataupun di dalam tengah kitab dia dipanggil Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Tu tokoh tu Suhaib ni. Maknanya antara sahabat yang agak masyhur lah. Kau tak pernah dengar? Tak ada apa lah. Suhaib ni kalau kita baca sejarah tarikh Islam, maksudnya antara yang agak famous jugalah. Mana tokoh-tokoh jugalah Suhaib bin Sinan, Hadrat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Saya nak baca sikit lah tentang Suhaib ni. Sikit je. Pendek kan riwayat dia ni. Tak apalah. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Bahawanya Suhaib radhiyallahu anhu berkata. Ini dia menyampaikan satu hadis. Berdasarkan apa yang direkodkan oleh Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu dara hijratikum sabkhatan baina dhahranai arharratain." Aku telah ditunjukkan di dalam mimpi, mana ditunjukkan tempat hijrah kamu, hijratikum bukan hijrati. Aku telah ditunjukkan kepada kamu, maknanya Rasulullah masa itu sedang bercakap kepada para sahabat. Kamu, maksudnya kita semua ni. Termasuk para sahabat, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bukannya hijrati, hijrah aku. Sebab tu kita kalau nak cerita mahal hijrah, jangan setakat seorangnya. Rasulullah seorang, kita kena ambil tahu semua hijrah para sahabat. Oh, kalau buat lagu tu, tunggu. Mahal hijrah tahun ni, Suhaib. Mahal hijrah tahun depan, Bilal. Mahal hijrah tahun depan, tu baru tak habis mahal hijrah. Ya. Ni tahun lepas, cerita Nabi sampai Ghusl. Tahun ni sambung pula daripada Ghusl tu, nak sampai ke Madinah pula. Tu pun tak habis juga. Rasulullah lalu kok jalan bukit, jumpa perompak. Ada kita tahu jalan cerita tu. Rasulullah tu daripada dia hijrah, daripada katalah Ghusl lah kita nak ambil tu, sampai kepada Quba tu, berapa orang, berapa kampung masuk Islam. Ada kita tahu cerita tu. Berapa kali lah tu? Mana hijrah? Berapa orang, berapa kampung? Ada satu kampung masuk Islam. Ada tiga orang masuk Islam. Jumpa tengah jalan seorang. Seorang tu masuk Islam. Tu hijrah Rasul. Kita hijrah berapa orang dah masuk Islam. Jadi kita... Tapi kalau kita tengok sini. Contohnya. Hadrat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ni dia kata... Nabi SAW pernah bagi tahu, aku dengar Rasulullah SAW pernah bagi tahu, uritu, aku telah ditunjukkan dara hijratikum, tempat di mana hijrah kamu, negeri tempat yang akan jadi tempat hijrah kamu. Ya, ini sabkhah. Sabkhah ni maksud dia tanah yang lapisan tanah dia tu bahagian atas dia tu agak berbaja, maknanya subur lah masih. Dan dua tiga jenis tumbuhan saja yang boleh hidup kat situ. Maknanya dia tak ada lah jadi macam rimba tu, tak lah. Adalah tamah bolehlah hidup situ. Maknanya tanah, tapi tanah tu tanah subur. Baina zahranai harratain. Harratain ni maksudnya tanah hitam. Tanah yang hitam yang subur. Sebab tu tanah Mekah, tanah Madinah ni lain. Kau sama ya, siapa dah haji, dah umrah tu, kan? Boleh tengok tanah Mekah macam mana, tanah Madinah macam mana. Jeddah lain lagi. Jeddah ni landai, kan? Dia lah dekat pantai. Jadi tanah ini terletak antara dua tanah hitam. Fa'imma antakuna hadar, sama ada tanah tu, kawasan tu, pekan tu, negeri tu ialah hadar ataupun Yasri. Antara dua tu Rasulullah tak berapa nak cam. Cuma Rasulullah tengok-tengok pesen tu, kata Rasulullah, kalau tidak hajar, ya serik. Jadi rupanya Rasulullah dah bagi tahu para sahabat. Cuma masa tu belum tuntas. Belum muktamad lagi. Kat mana sebenarnya? Okey. Bercerita lagi Suhaib. Habislah hadis Nabi SAW tadi. Sekarang dia bercerita, dia kata, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, mana dia cerita ni pun setelah dia di Madinah dahlah. Sebab Yathrib ni sebelum Nabi tukar nama, nama dia Yathrib. Tapi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, Nabi tukar nama Yathrib. Yathrib ni makna tak elok. Makna dia keluh kesah, duka cita. Jadi ditukar Rasulullah kepada Tayyibah ataupun Tabah ataupun kita panggil Madinah, Madinatul Rasul, Madinatul Nabi. Macam-macam lah nama-nama kepada bandar Madinah ini. Madinah Al-Munawwarah dan sebagainya. Jadi, kalau berdasarkan Siyakul Kalam, maknanya berdasarkan apa yang percakapan ini, Suhaib cerita ni selepas dia sampai dah di Madinah dan setelah berlaku penukaran nama. Maknanya beberapa masa selepas hijrah Rasul dan dia. Dia kata, maka satu masa telah keluarlah Rasulullah SAW menuju ke Madinah dan keluar bersamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kuntu qad hamamtu ma'ahu bil khuruj. Aku pun katanya Suhaib, dia tahu malam tu Rasulullah dah keluar dengan Abu Bakar ni. Aku pun memang bercita-cita, bertekad sangat, himmah aku untuk nak ikut Rasulullah ni, nak join sekali. Faqaddani fityanu min Quraisy. Tiba-tiba aku dapati aku dikepung oleh, rupanya tak tahu bocor pecah macam mana, orang-orang, berapa orang pemuda Quraisy ini dah kepung rumah dia. Faja'altu lailati tilka aqumu la aqum. Aku pun duduk dalam rumah tu, aku tak tidur. Duduk diri kan. Hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, tak duduk. Aku tak duduk pun. Faqalu, maka puak-puak ni aku dengar lah. Puak-puak hadu kepung aku ni, dia kata, qad syaghalahu Allahu ankum bi batnihi wa lam akun syaqiyan fanam. Dia pun dia kata, ha, tu tak boleh tidur, sakit perut ni kot. Bebat ni maknanya ni tengok sakit perut dah tu, tak boleh tidur dah tu. Katanya Suhaib, padahal aku tak sakit pun. Jadi ditunggu-tunggu lama-lama hak tunggu boring tidur. Kan, tidur. Tertidur dia orang ni. Mahrajtu, maka aku pun keluar daripada rumah tu tengok-tengok. Oh, okey, baik. Wala wali haqani minhum nasun. Tapi tak jauh, tiba-tiba aku telah dijejak oleh berapa orang ni, puak-puak tadi dapat jejak aku. Ha? Dan setelah aku bergerak tak lama, aku pun tertangkap jugalah. Maknanya bertembung juga dengan orang kafir Quraisy tadi, musyrikin Quraisy. Yuriduna raddi. Mereka ni semua nak untuk pulangkan aku, bawa aku balik ke Mekah balik. Maka aku pun kata kat mereka ni, in a'taitukum awaqiyya min zahab wa takhalluna sabili. Nak tak kalau aku bagi kat kamu semua awaqi. Awaqi ni jamak kepada uqiyah. Uqiyah ni maksudnya kepingan, kepingan sama ada emas atau perak. Tengoklah emas atau perak. Tapi dalam riwayat ini dia kata min zahab. Uqiyah ni kalau kita tengok kat sini nota kaki, dia kata uqiyah ini jamak pada uqiyah, dia adalah 40 keping. Maknanya mana 40 keping dia panggil uqiyah. Kalau sekeping tu sekeping lah, sama ada dirham ataupun dinar. Jadi di sini min zahab, daripada emas, maknanya dinar lah. 40 keping dinar. Hari ni harga satu dinar, tadi tadi saya tengok 835 sekeping sahaja. Siapa yang berminat sila hubungi segera lah. 835 murah lah tu, sebab saya baru balik hari tu 847 sekeping. Ini dah jatuh, dijangka apa, jingle bag Christmas ni dijangka akan naik lah. Ni bukan nak ugut nak bagi tahu kan. Bukan nak ugut nak bagi tahu. Maknanya dia offer pada masa tu 40 keping dinar. Satu dinar 835. Ambil 800 lah, mudah nak congok. 8 darab 4 keluar berapa? 32. Maksudnya 32 ribu punya harga lah. Dia offer cash 32,000. Kalau aku bagi 40 keping ni, 32,000 ni, adakah kamu akan buka, mana lapangkan jalan untuk aku ni keluarlah daripada Mekah ni? Watufuna li. Maka mereka pun berjanji, okey, okey, setuju. 32,000 free-free lah. Tak mau. Kalau kita pun nak. Sebab dia orang duduk tahan-tahan pun bukan ada pedah apa pun. Kalau orang tu tak hijrah ke Madinah pun bukan kata ada apa. Ini dia tiba-tiba dapat 32,000 malam tu dah. Okey. Fafa'alu fatabi'atuhum ila Makkata. Maka aku pun ikutlah mereka ni balik ke Mekah. Tunjuk. Fakultu, maka aku bagi kat rumah aku, ihfiru tahta uskufah. Maknanya kamu gali bawah. Ni dia macam ni. Kalau pintu Hak atas. Kayu atas dia tu kita panggil apa? Jenang. Jenang pintu. Bukan alam apa. Jenang lah, jenang. Kalau hak kayu bawah tu? Jenung. Bukan. Hak kayu bawah. Hak kayu bawah apa? Bendul. Oh, orang kata lapang bendul, lapang bendul tu kan? Baru tahu. Sebab saya kahwin dulu tak timbul isu tu. Nah, saya anak sulung, isteri saya pun anak sulung. Jadi tak ada benda-benda pakai lompat gitu ya. Tak payah nak langkah-langkah. Nah, jadi tak ada masalah. Oh, bendul tu. Nama dia bendul. Betul kan? Kau tak tipu saya pula kan? Okey. Tak kisahlah nak ceritanya. Ihliru tahta uskufah. Sebab kalau atas tu dia panggil sakih. Kalau bawah tu uskuf. Jadi katanya... siapa Suhaib tadi hampir gali bawah bendul tadi tu, maka digali uskufatil ba' fa inna biha awaqi. Bawah tu ada 40 keping. Oh, dia bang dia main bawah bendul dia gitu. Sebab apa? Sayyidina Suhaib ini adalah antara usahawan lah di Mekah tu. Dia ni banyak gedung juga, macam Maidin jugalah lebih kurang. Kan tokel lah dia ni, tokel. Wadhabu ila fulana fakhuzuhu latain. Dia pun kata, kamu pergi pula ni pada satu orang ni, perempuan ni, kamu ambil lah jubah pula, jubah. Aku ada dua lah jubah ni. Ambil lah. Ambil lah jubah. Jubah tu bukannya jubah RM80, RM50 tu. Saya pergi Mekah baru ni pun dah pergi around bawah jam besar tu kan. Bawah jam besar tu kan. Shopping-shopping tu. Kita pun tawafin lah kat situ pula kan. Tawaf punya tawaf punya tawaf. Sampai satu nampak. Nampak cantik lah jubah tu. Pergi-pergi je. Belek-belek-belek. Cantik berkenan tak. Material bagus. Corok pun nampak trendy lah. Okey lah ni kan. Tak ada lah macam tahun lepas juga lagu tu yang... corok kan. Pergi-pergi. Lepas tu baru tengok harga. Baru teringat nak tengok harga kan. Hak paling murah 1,000 lebih. Kan. Hak tak berapa murah 3,000. Kata mahal. Kata kan. Kita dah ingat kita tu kalau beli jubah 150 tu rasa tegak. Satu macam dah jalan kan. Jalan tu rasa kerah. Tubuh pun rasa. Tiba-tiba jadi kerah tubuh tu kan. Tegak. Bongkok-bongkok berhilang. 150 yang baru. Rupanya 3,000 pada. Jadi ni kalau orang kaya Mekah, tokek sedaga Mekah, bayanglah jubah dua lai tu berapa harga, kita boleh kiah-kiah sendirilah. Maka pergilah. Dapatlah aku kharaj tu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Quba qabla an yatahawala minha. Makanya dapatlah Sayyidina Suhaib ini keluar daripada Mekah dan dia sempat kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat jumpa di Quba. Tengok Rasulullah tak masuk lagi ke dalam settle down di Madinah. Sebelum baginda sempat berpindah daripada situ. Falamma ra'ani, bila Nabi SAW nampak saja aku, terus kata Rasulullah, ya Aba Yahya, wahai ayah Yahya, maknanya panggilan dia lah tu. Wahai Aba Yahya, rabihal bai', rabihal bai'. Perniagaan yang sangat menguntungkan, perniagaan yang sangat menguntungkan. Nampak muka tak sempat nak cerita apa pun. Bukannya ada email, ada SMS, apa zaman tu. Sekarang tak boleh kan. Hari ni. Lah ni duk cerita sampai dah. Boleh satu dunia dah boleh tengok. Rupa ada streaming kan. Sekarang ni. Tapi zaman tu. Jumpa nampak pagi tu. Rabihal baik. Ya Aba Yahya. Rabihal baik. Kan. Atau dalam lafaz yang lain, mengikut riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, rabihal baik ya Aba Yahya, rabihal baik. Maknanya Rasulullah happy sambut. Untung hang, untung sungguh perniagaan kamu. Malam tadi untung perniagaan kamu. Maka kata dia, ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah, tak ada orang hak dulu pada aku nak cerita kat tuan tentang perkara ni. Sudah tentu yang menyampaikan perkara ni lah Jibril alaihissalam. Ini berdasarkan Al-Baihaqi. Berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Al-Tabrani pula, ada sikit tambah, iaitu Rasulullah bila kata lagu tu, Rasulullah baca pula satu ayat Quran, rupa-rupanya malam tu Allah Ta'ala telah turunkan ayat Al-Quranul Karim memaksudkan kepada apa perbuatan Suhaib semasa beliau berhijrah tadi. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qara'a, Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtira'a mardatillah. Ayat dia surah Al-Baqarah ayat 207. Ini pun kerja rumah juga, assignment juga. Ayat 207 surah Al-Baqarah, balik cari Quran, cari terjemahan, cari tafsir dan sila hayati. Apa dia? Dan di kalangan manusia itu ada orang yang telah menjual dirinya kepada Allah, ibtira'a mardatillah, yang telah menjual dirinya semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sayyidina Suhaib telah keluar hijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang kata sehelai tinggal. Tak ada apa. Tinggal habis tak ada apa-apa. Kedai memang tak boleh nak pikul lah. Bawa kan. Duit pun tak bawa apa. Pakaian mahal pun tak bawa apa. Apa yang ada di tubuh. Apa yang ada. Senjata yang dia ada. Kuda yang dia naik. Itu sajalah yang dia bawa. Pergi ke Madinah. Ataupun namanya Mas Yasrib pada masa itu. Jadi rupanya. Inilah cuba kita tengok tuan-tuan. Macam mana satu golongan manusia. Apa yang mereka buat. Telah mendapat. Ini ada apa? Ada maklumat eh? Ada kereta mahu keluar. Oh, ini nombor dia. WTA 680. Pengumuman kepada pemilik kenderaan yang WTA 680 dimaklumkan ada kenderaan mahu keluar dan kenderaan anda menghalang jalan. Jadi tuan-tuan, kita cuba tengok kehidupan sahabat ni. Berbaloi tak kalau kita nak spend harta kita sikit, masa kita sikit nak mempelajari kehidupan mereka. Cuba tengok tuan-tuan. Dia orang ni, depa ni buat sikit turun wahyu. Buat sikit turun pujian. Buat sikit. Maknanya segala kita dok baca Quran tu sebenarnya dok cerita tentang kehidupan mereka ni. Ya. Ini dalam bab asbabun nuzul. Sebab itulah berbaloi sangat. Kita habislah sikit belilah buku-buku rujukan dan sebagainya, kitab-kitab yang boleh kita baca. Bacalah setiap malam baca. Boring baca seorang, panggil isteri mai baca, mai dengar ni. Kan? Boring dah suami isteri, panggil anak-anak pula kan. Mai dengar sama-sama ramai-ramai. Setiap malam ambil 10 minit, ambil 5 minit. Allah tengok Hindustan 3 jam boleh tak? Takkanlah nak baca, nak dengar cerita sahabat orang yang Allah reda. Dan Allah janji kalau kita dapat ikut sahabat ini, Allah nak bagi keredaan. Jadi kita renung-renungkan perkara ini. Jadi tuan-tuan, lihatlah betapa gembiranya kalau kita kan. Kita ni kalau bos muji pun rasa-rasa macam dah dah. Ataupun apa, malah orang yang kita hormat lah puji kita kan. Mentua kita kau puji orang ni menantu bagus sungguh. Rasa kenyang macam tu ya gitu kan. Ataupun kita ni bos kau puji kan. Puji pula depan-depan dalam perhimpunan dah. Kita mahu lebih ramai pegawai macam Cik Ahmad ni. Ahmad hari tu. Dah. Lenguh. Lenguh tak terasa senyum tu. Sengih hari tu jumpa orang habis bagi salam semua dah. Dengan gag-gag India tu pun bagi salah habis. Sebab rasa apa suka sangat ni. Baru bos puji. Bos puji pagi. Petang tu ada orang lagi nak ingat tak bos puji tu? Mungkinlah teringat-teringat sikit. Minggu depan ada lagi orang nak cerita. Ya Allah, bos puji. Tak ada lah. Tapi sahabat ni, Suhaib ni, Allah Ta'ala puji turun Al-Quran Al-Karim. Berapa kali dah orang baca ayat ni? Berapa ramai orang hafal ayat ni? Berapa juta kali dah orang duk baca? Dan sampai kiamat nanti pun orang tetap akan baca lagi ayat. Ini Suhaib. Disebabkan perbuatan dia. Rasulullah SAW puji. Turun wahyu. Allah puji pula. Jadi sebab tu, semoga-moga hijrah 1433 ni menjadi turning point kita untuk apa? Untuk kita mesra-mesrakan diri kita dengan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah dulu saya nak berhenti kat sinilah. Kalau-kalau ada soalan, cuma awas takut jawapan tu memakan masa 1 jam, saya tak bertanggungjawab. Nak soal pendek, soalan memang pendek dah saya tahu soalan tu, tapi nak jawab semua soalan. Tak apa, tu bergurau saja. Kalau ada sila ajukan, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tanya pada orang yang lebih tahu insya-Allah. Tak ada kan? Oh, nampak semua faham dah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham dan kita dapat ambil iktibar dan kita jadikan panduan dalam amalan kehidupan. Seterusnya kita dapat sembang-sembangkan, borak-borakkan apa yang kita dengar tadi, kita panjang-panjangkan kepada saudara-saudara kita yang tak berkesempatan untuk bersama kita pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وشكر له شكر الحامدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله saya sudah balik dah tuan pengerusi